بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس إخواني في الدين أعزكم الله kehidupan kita di muka bumi ini, di dunia ini, seperti yang kita ketahui bersama, ialah untuk mengabdi kepada Allah Jalla wa'ala. Menghamba kepada Allah Jalla wa'ala. Beribadah lillahi ta'ala. Allah menekaskan dalam firman-Nya, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu." Allah menciptakan jin dan manusia untuk beribadah hanya kepada-Nya. Ibadah kepada Allah diwujudkan dengan al-amalu salihah. Dengan kita mengamalkan amal-amal yang saleh. Imtitharul awamir, melaksanakan perintah-perintah agama yang wajib, ditambah lagi yang sunnah-sunnah, juga dalam bentuk ijtinabun nawahi lillahi ta'ala, meninggalkan, menjauhi larangan-larangan agama lillahi ta'ala, baik yang haram-haram atau yang makruh-makruh. Beramal saleh dengan makna begitu luas, sama halnya dengan berislam secara kafah. Islam berisikan perintah dikerjakan, larangan ditinggalkan, khabar-khabar dibenarkan. Barakallahu fikum. Inilah tujuan hidup di muka bumi. Inilah kewajiban masing-masing hamba Allah di muka bumi. Allah Jalla wa'ala mengutus para anbiya wal mursalin. Dari mulai awal, Rasul pertama di muka bumi Nabiullah Nuh sallallahu alaihi wasallam sampai nabi dan rasul yang terakhir Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus untuk menjelaskan kepada hamba-hamba Allah Jalla wa Ala tentang ubudiyah ini, tentang ibadah ini, tentang amal saleh ini. Allah Jalla wa Ala menurunkan kitab-kitab sucinya. Ada suhuf Ibrahim. Dari mulai awal sampai yang terakhir Al-Qur'anul Karim. Itu berisikan bimbingan-bimbingan, arahan-arahan, syariat-syariat. untuk semua hamba-hamba Allah Jalla wa'ala. Bagaimana mereka beribadah, apa yang dikerjakan dalam perkara ibadah, apa perintah-perintah agama yang dikerjakan, apa larangan agama yang ditinggalkan, berisikan bimbingan syariat. Sehingga kehidupan dunia ini untuk itu. Ibadah, ubudiyah, amal soleh. Barang siapa semasa hidup di dunia ini betul-betul fokus pada tujuan hidupnya. Fokus menunaikan kewajiban dia. Beribadah. Dia kerjakan dengan penuh keikhlasan lillahi ta'ala. Mempersembahkan semua ibadahnya untuk Allah Jalla wa'ala semata. Dia niatkan meraih pahala dan ridhonya Allah semata, tulus. Dia kerjakan dengan bimbingan sunnah, sesuai dengan bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka akan mendapatkan kebaikan-kebaikannya, keutamaan-keutamaannya yang Allah janjikan dalam Al-Qur'anul Karim, yang dijanjikan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sunnah-sunnahnya, kebahagiaan dunia, keistiqomahan pada agama, dan sa'adah ukhrawiyah. Namun sebaliknya, barang siapa yang tidak mengindahkan tujuan hidupnya, tidak menunaikan kewajiban dia di muka bumi ini, lalai dari ibadah, menyia-nyiakan ubudiyah, yang ada sebaliknya, perintah-perintah agama dia tinggalkan, larangan-larangan agama dia terjang, maka dia mendapatkan hukumannya, mendapatkan kecamannya, celaan-celaan terkait dengannya. Dia akan mendapatkan khusranud dunia wal akhirah, kerugian dunia, kerugian akhirat, kerugian di dunia dan di akhirat. Orang-orang yang pertama bertingkat-tingkat keadaannya sesuai dengan ubudiahnya. Yang kedua, orang-orang yang merugi beragam kadar kerugiannya tergantung sejauh mana dia menerjang larangan agama, sejauh mana dia meninggalkan perintah agama. Intinya adalah barakallahu fikum, tujuan hidup di muka bumi ini, kemaslahatannya, kemanfaatannya kembali kepada sang hamba. Allah Jalla wa'ala enggak butuh hamba-hambanya. Enggak butuh hamba-hambanya. Sehingga hal ini yang perlu untuk menjadi perhatian kita. Kita diperintahkan beribadah, diminta untuk beramal saleh, dijelaskan tujuan hidup. Dan ternyata itu semuanya untuk kemaslahatan kita. Kemanfaatan masing-masing kita. Kita meraih keutamaan, kita yang meraihnya. Kita mendapatkan kecaman, kita yang dikecam. Semua terkait dengan kita. Maka tentunya, ikhwan fillah azzakumullah, bila demikian keadaannya, maka masing-masing kita berjuang untuk bisa senantiasa ibadah kepada Allah. Berjuang untuk senantiasa beramal saleh. Berjuang mengamalkan perintah-perintah agama. Berjuang mendirikan larangan-larangannya. Kalau kepengen bahagia dunia akhirat. Barakallahu fikum. Jangan berleha-leha. Jangan bersantai-santai. Jangan bermudah-mudah. Kesempatan cuma sekali. Selama hayat dikandung badan. Durasinya sebentar. Sampai kematian. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Hendaklah engkau beribadah kepada Rabb kamu sampai datang keyakinan atas kamu. Al-yaqin al-maut. Sehingga kamu mati. Masing-masing kita enggak ada yang tahu kapan mati. Hanya sesingkat itu durasinya. Maka hidup di dunia ini perlu perjuangan. Harus ada perjuangan untuk bisa beribadah. Dari sini menepati na'azakumullah, di dalam pandangan syariat, yang dituntut dari masing-masing hamba bukan semata-mata ibadahlah. Bukan semata-mata berimanlah. Tetapi di sana ada poin kedua yang tidak kalah penting bagi mereka. Dan sekali lagi untuk kemanfaatan mereka sendiri. Yang kedua diminta untuk istiqomah di atasnya. Istiqomah adalah ibadah. Istiqomah adalah amal saleh. Istiqomah di atas melaksanakan perintah-perintah agama. Istiqomah dalam meninggalkan larangan agama. Lillahi ta'ala ada keistiqomah. Dituntut untuk tabah. Sabat. Dituntut untuk bersabar. Musabarah adalah ibadah. Dituntut bisa istiqomah sampai akhir hayat. Dan ini kuncinya. Keistiqomahan. Barakallahu fikum. Yang dianggap finishnya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan dalam sabdanya, di ujung sabdanya, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal itu tergantung khotimahnya, penutupnya, akhirannya. Apa gunanya amal soleh di awal-awal kehidupan, namun di tengah-tengahnya amal toleh, di ujungnya su'ul khotimah, percuma. Yang dianggap akhirannya. Barakallahu fikum. Maka di sini dituntut untuk poin kedua istiqamah. Disebutkan dalam sebuah hadis dalam Sahih Muslim dari sahabat Abu Amr, ada mengatakan Abu Murrah, Sufyan ibnu Abdullah semoga Allah meridainya berkata, qultu, saya bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qul li fil islami qawlan la as'alu anhu ahadan ghairak. Wahai Rasulullah sallam, ucapkan untukku, sampaikan untukku tentang Islam ini dengan satu kata, aku tidak akan bertanya lagi kepada selain engkau. Islam dengan satu kata. Maka beliau mengatakan sallallahu alaihi wasallam, qul amantu billah. Katakan amantu billah. Aku beriman kepada Allah. Itu Islam. Engkau menjadi muslim. Engkau menjadi mukmin. Engkau beriman kepada Allah dan mengamalkan konsekuensi-konsekuensi keimanan kamu. Itu Islam. Dan lawazimul iman, konsekuensi keimanan itu Islam secara kafah. Seluruhnya itu merupakan konsekuensi iman kepada Allah. Sehingga Islam dengan satu kata, aku beriman kepada Allah, lengkap dengan konsekuensinya. Kemudian Nabi kita Muhammad SAW menambahkan satu poin lagi, satu perintah lagi terkait dengan keimanan dan keislaman kita. Bukan semata-mata Islam, bukan semata-mata iman. Beliau mengatakan, summastaqim. Kemudian istiqomahlah kamu di atasnya. Perintah beriman, perintah beribadah. Dan yang kedua, istiqomah di atasnya. Summastaqim. Barakallahu fikum. Disebutkan dalam hadis yang lain, juga dalam Sahih Muslim, dari sahabat yang mulia, sahabat Abu Hurairah semoga Allah meridainya, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, qaribu wa saddidu. Qaribu wa saddidu. Hendaklah kalian muqarabah dan tasdid dalam beramal. Qaribu wa saddidu. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam bukunya Riyadhus Shalihin menjelaskan pengertian qaribu muqarabah ialah al-qasdu alladzi la ghuluwa fihi wa la taqsir. Pertengahan. Hendaklah kau beribadah dengan pertengahan. Tidak ada melampaui batas, tidak ada kurang dari batasan. Ibadahlah sesuai dengan bimbingan Islam, bimbingan sunnah. Jangan melampaui batasnya atau kurang dari batasannya. Itu namanya muqarabah. Wasaddidu. Beliau mengatakan wasadat al-istiqamatu wal-isobah. Istiqamah dan sesuai dengan kebenaran. Namanya saddidu. Ini sabda beliau sallallahu alaihi wasallam. Sehingga maknanya hendaklah kalian wahai umatku beribadah kepada Allah. Dan ingat ibadahnya qasdun qasdun, pertengahan, pertengahan. Jangan sampai ada ekstremisme melampaui batas dalam beribadah. Jangan pula kurang dari batasannya. La ghulu wa la taqsir, tengah-tengah. Namanya muqarabah. Dan hendaklah engkau dalam beribadah sesuai dengan kebenaran. Isbatul haq tasdid. Dan istiqomahlah. Sedidu itu mengandung dua makna. Menepati kebenaran dan istiqomah. Barakallahu fikum. Ini juga perintah untuk beribadah. Dalam beribadah, pertengahan di atas sunnah. Jangan melebihi, jangan mengurangi. Dalam beribadah harus as-sadad. Isbatul haq. Senantiasa sesuai dengan kebenaran. Muwafaqatus sunnah. Dan dalam perkara ibadah harus ada keistiqomahan. Istiqomah adalah ibadah. Barakallahu. Sehingga ikhwan fillah azakumullah. Istiqamah perkara yang lebih penting lagi dari semata-mata sekedar ibadah. Harus ada ibadah dan harus ada keistiqamah adalah ibadah. Barakallahu fikum. Dengan istiqamah kita akan mendapatkan semuanya. Kebaikan dunia, kebaikan agama, kebaikan ukhrawiyah. Kita akan selamat dari semua penyimpangan-penyimpangan yang ada. Dari syahwat dan syubhat yang merusak ibadah. Alhamdulillah, yang menjadi pembahasan kita pada malam hari ini adalah kiat istiqomah dalam beribadah. Itu pas itu sajaknya itu. Mah, dah gitu ya. Kiat istiqomah dalam beramal, itu agak kaku bahasanya. Kurang luwes. Gak apa ya, sedikit dikoreksi. Ya. Kiat istiqomah dalam beribadah. Nah. Itu yang paling penting. Bagaimana kiatnya? Tadi anjurannya, hasungannya, ibadah. Lalu istiqomah. Bagaimana caranya untuk ibadah dalam bimbingan syariat? Dijelaskan perintah dan larangannya. Bagaimana istiqomahnya, bagaimana caranya? Kita bahas malam ini insyaAllah. Sebelum membahas kiatnya, kita harus tahu dulu bagaimana gambaran istiqomah itu. Saya nukilkan dari keterangan Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam bukunya Riyadhus Shalihin. Beliau mengatakan qaral ulama, berkata para ulama, makna istiqamah Makna istiqamah ialah luzumu ta'atillah. Senantiasa menetapi ketaatan kepada Allah. Selalu taat istiqamah. Kalau mereka berkata, ini para ulama, wahiyya min jawami'il kalim. Lafaz istiqamah itu termasuk jawabul kalim. Lafaznya pendek, maknanya mendalam dan luas. Itu kelebihan Nabi kita Muhammad SAW. Wahiyya nizamul umur. Istiqamah itu adalah yang mengatur segala sesuatu. Yang membuat semua urusan dunia dan duniawi kita tertib, teratur dan benar. Ada nizamnya. Wabillahi taufik. Itu makna istiqamah. Menetapi ketaatan kepada Allah. Kalau kamu selalu taat, kamu istiqamah. Barakallahu fikum. Ini lafaz yang pendek, tapi maknanya panjang. Penjabarannya dalam semua hal. Urusan duniawiyah kamu. Urusan diniyah kamu. Di masing-masing poinnya harus engkau mentaati Allah padanya. Dan selama engkau di atas ketaatan di situ, engkau istiqamah di atasnya. Terkait dengan duniawiyah kamu, hal-hal yang terkait dengan duniawiyah kamu, kamu dikatakan istiqamah kalau kamu pastikan ini ketaatan kepada Allah. Perkara duniawiyahku ini sesuai dengan ketaatan kepada Allah. Dan aku senantiasa mentaati Allah padanya. Anda istiqamah. Semua perkara duniawiyahnya kamu yang begitu luas itu. Agama Islam secara kafah yang begitu luas itu. Masing-masingnya. Pastikan Anda istiqamah. Anda mentaati Allah padanya. Salat. Pastikan salatnya kamu sesuai dengan ketaatan kepada Allah. Engkau puasa, engkau beramal A, beramal B, pastikan itu amal ketaatan kepada Allah Jalla wa'ala. Dan engkau selalu mentaati Allah padanya. Selalu. Maka kamu dikatakan istiqamah di situ. Berarti istiqamah itu masuk dalam semua sisi sendi agama dan dunia. Detail urusan duniawiyah kamu, detail urusan ukhrawiyah diniyah kamu, di situ ada tuntutan istiqamah. Panjang pembahasannya. Islam itu kan panjang pembahasannya. Kalau terkait dengan detail keilmuannya, perkara akidah, prinsip-prinsip keimanan. Pastikan prinsip-prinsip iman kamu itu ketaatan kepada Allah. Sesuai dengan ketaatan kepada Allah. Bukan prinsip iman yang menyimpang. Harus prinsip iman, prinsip akidah yang benar. Ala ta'atillah. Lalu luzum. Engkau selalu di atas kebenaran tadi dalam perkara akidah. Kamu sudah katakan istiqamah. Di atas akidahnya. Panjang membahas masalah keimanan. Engkau beramal soleh. Ada rukun Islam dan penjabaran cabang-cabangnya. Itu luas sekali. Sholat dengan detailnya. Zakat dengan detailnya. Puasa dengan detailnya. Haji dengan detailnya. Ibadah mahdhah. Ibadah syukul ibadat. Pada masing-masing rincian tadi, Anda harus memastikan itu ketaatan kepada Allah. Dan Anda senantiasa ada di atasnya. Istiqamah dalam sholatmu, istiqamah dalam zakatmu, istiqamah dalam puasamu, istiqamah dalam hajimu, istiqamah dalam amal-amal yang lain. Juga terkait dengan babul mu'amalat, interaksi dengan sesama, perkara akhlak, perkara adab. Juga begitu, pastikan akhlakmu, adabmu itu ketaatan kepada Allah. Dan engkau selalu ada di atasnya. istiqamah pada akhlak muliamu, adab-adab santun. Meliputi semua bab adab dan akhlak. Poin-poin. Engkau mentaati Allah dalam akhlak kepada Allah, istiqamah di atasnya. Istiqamah dalam mentaati Allah, istiqamah dalam mentaati Rasul, istiqamah dalam birrul walidain, istiqamah dalam silaturahim, istiqamah dalam berbuat baik kepada tetangga, kepada tamu, istiqamah di dalam ukhuwah Islamiyah yang benar, istiqamah di atas ketaatan kepada waliul amr, istiqamah dalam mendengarkan bimbingan dan arahan para ulama usunnah dengan dalil-dalilnya, istiqamah dalam mensikapi kaum muslimin, ukhuwah Islamiyah secara umum, menerangkan hak-hak kaum muslimin, istiqamah dalam interaksi dengan non-muslim dengan bimbingan syariah, istiqamah di dalam muamalah dengan alam raya ini dengan bimbingan syariah. Semua poin yang begitu panjang pembahasannya, pastikan engkau mentaati Allah di situ dan luzum. Engkau senantiasa ada di atasnya. Maka engkau dikatakan istiqamah. Istiqamah pada akidahnya yang sahih, istiqamah pada ibadahnya, istiqamah dalam dakwahnya yang benar, istiqamah dalam akhlak yang mulia, istiqamah dalam adab-adab yang mulia, istiqamah dalam semua hal. Ketaatan kepada Allah dan engkau di atasnya selalu. Panjang penerapannya. Tergambar insya Allah ya. Ketaatan bukan kemaksiatan ya. Ketaatan dan engkau selalu ada di atasnya. Barakallahu fikum. Ikhwan fillah azakumullah. Maka untuk bisa istiqamah dengan makna di atas, diperlukan adanya beberapa upaya, kiat. Barakallahu fikum. Yang pertama ialah al-ilmu syar'i. Harus ada dasar ilmu syar'inya. Engkau mengilmui bimbingan syariat pada penjabaran di atas. Ada ilmunya. Harus mengkaji kitabullah, Al-Quranul Karim dengan tafsir yang benar. Engkau mengkaji bimbingan sunnah Rasulullah SAW dengan syarah yang benar, penjabaran yang benar. Kamu kaji dengan keterangan para alim ulama kita, salaf dan khalaf. Ada ilmunya. Tidak mungkin engkau bisa istiqomah tanpa ilmu. Bagaimana mungkin engkau menetapi ketaatan kepada Allah kalau kamu enggak tahu mana ketaatan itu. Kamu enggak tahu mana perintah agama itu. Kamu enggak tahu mana larangan agama yang harus kamu tinggalkan. Kamu enggak punya ilmunya, bagaimana mungkin kamu istiqomah? Harus ala ilmin. Di atas dasar ilmu. Dengan bimbingan-bimbingan ilmu. Dengan arahan-arahan Allah dan Rasulnya SAW. Allah menegaskan dalam firman-Nya dalam surat Hud 112. Allah menyatakan, fastaqim kama umirta. Kata-kata kama umirta. Fastaqim, maka engkau wahai Nabi SAW, istiqomahlah. Sebagaimana yang diperintahkan kepada. Kama umirta, dengan perintah Allah Jalla wa'ala. Enggak semata-mata istiqomah. Enggak semata-mata perintah beristiqomah. Tapi istiqomahnya sesuai dengan perintah Allah Jalla wa'ala. Itu namanya ala ilmin. Istiqomah kamu berdasar ilmu. Dengan landasan ilmu. Dengan pijakan ilmu syar'i. Sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya. Dengan arahan Allah dan Rasulnya SAW. Ala ilmin. Anda harus mengetahui poin-poin tadi. Poin ketaatan-ketaatan tadi. Ada ilmunya. Sehingga istiqamah ala ilmin. Barakallahu fikum. Ini nanti yang akan menjadikan amal-amal kita ala sunnah. Di atas bimbingan ilmu, bimbingan sunnah. Dikarenakan kita ke istiqomahnya ala sunnah. Kalau dalam bahasa tadi, dalam hadis, tasdid, qarifu wa saddidu. Saddidu, di antara maknanya isabatul haq. sesuai dengan kebenaran. Ini penting. Dengan dasar ini penting. Kalau tidak, semua orang akan mengklaim istiqomah. Padahal dia tidak istiqomah. Patokannya bukan apa kata masyarakat. Patokannya bukan apa bagaimana pikiran kita orang. Bukan bagaimana pandangan awam. Istiqomah dengan pandangan syariat. Ala ilmin. Jadi ya, ada orang yang komitmen. Tapi aral batil. Itu bukan namanya istiqomah. Hah? Namanya apa? Kekeh dalam penyimpangan. Apa jadi maksud istiqomah ala inhirdada? Istiqomah itu luzumu ta'ah. Ada gak bahasa kayak gitu? Komitmen. Kita berkomitmen. Hah? Berjuang sekuat tenaga untuk komitmen. Tapi dalam mengerjakan perkara yang batil. Wah, istiqomah dia, masya Allah, istiqomah dia. Masa istiqomah dia adalah perkara yang mungkar. Itu bukan namanya istiqomah. Istiqomah itu luzumu ta'adila ala ilmin. Dengan bimbingan kebenaran. Gitu ya. Al-haq. Nanti ada orang yang masya Allah semangat dalam beribadah, semangat dalam beragama. Ternyata tidak diiringi dengan istabatul haq. Dia meyakini itu yang benar. Wah, dia komitmen dalam berpegang teguh dengannya. Dia memperjuangkan itu semuanya enggak goyah. Padahal memperjuangkan yang batil. Saya istiqomah. Itu bukan namanya istiqomah. Kamu itu menyimpang. Komitmen itu penyimpangan. Dikarenakan aku adalah batil. Faham insyaAllah ya. Karena masing-masing aku istiqomah. Dan masing-masing mengajak orang-orang pengikutnya untuk istiqomah. Itu salah bahasa. Yang betul kekeh dalam perkara batil. Bukan ke istiqomah. Ya. Istiqomah itu luzumu ta'ah ala ilmin. Dengan isabatul haq. Sesuai dengan kebenaran, dengan keinginan sunnah, dengan dasar ilmu syar'i. Yang pertama. Yang kedua, penambahannya ikhlas niyah. Karena istiqomah adalah ibadah. Istiqomah dalam beramal juga perkara ibadah, maka di samping ala ilmin, ala haqqin, ala sunnatin, pelakunya harus mengikhlaskan niatnya dalam keistiqomahan tadi. Istiqomah tanpa tendensi. Istiqomahnya itu lillahi ta'ala. Tulus ikhlas dalam beristiqomah. Ini penting loh ini. Ini yang nanti akan menentukan keberhasilan istiqomah tadi. Ujungnya husnul khatimah atau ujungnya itu su'ul khatimah. Tergantung yang dalam hati. Keikhlasan dia, ketulusan dia, kejujuran dia. Hati-hati itu alami. Ketika antum penampilannya istiqomah tapi penuh dengan rekayasa, penuh dengan kamuflase. Istiqomah dipenuhi dengan tendensi pribadi atau duniawi. Atau pandangan orang, sanjungan orang, hati-hati. Ujung-ujungnya bukan keistiqomahan. Bukan husnul khatimah, tapi su'ul khatimah. Hati-hati, ada sebuah hadis dalam Sahih Bukhari. Dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi, semoga Allah meridainya. Kata Rasulullah SAW, wa inna rajula la ya'malu bi amali ahli jannah fi ma yabdu linnas wa huwa min ahli nar. Hati-hati. Beliau mengatakan sungguh ada seseorang yang mengamalkan amalnya ahlul jannah yang nampak pada orang lain, fi ma yabdu, yang nampak pada orang zahirnya masya Allah amalnya ahlul jannah. Beliau mengatakan wa huwa fi nar, tapi dia dalam neraka. Ya bagi. Sehingga tidak semata-mata zahirnya yang dipandang. Zahir itu istabatul haq tadi ala ilmin ala sunnatin. Tapi babnya hati, keikhlasan, kejujuran itu yang bakal menentukan engkau orang yang mustaqim haqqan, atau anda zahirnya istiqamah tapi dalamnya penyimpangan. Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullahu taala dalam kitabnya Jami' Al-Ulum Al-Hikam, ketika menerangkan riwayat di atas, orang-orang yang zahirnya mengamalkan amalnya ahlul jannah tetapi dia ahlun nar, finnar, beliau menyatakan sebabnya kenapa dia su'ul khatimah. Kenapa dia su'ul khatimah? Padahal zahirnya orang mengetahui masya Allah soleh, masya Allah beribadah, masya Allah beramal ibadah, beramal kebaikan, masya Allah amalnya amal ahlul jannah, tapi kok ujungnya finnar, su'ul khatimah dia. Kata beliau menjelaskan, dikarenakan pada batinnya, belum menggunakan bahasa, ada dasisatun khafiyatun fil batin. Ada penyusup-penyusup mata-mata, gitu bahasanya ya. Penyusup-penyusup mata-mata yang samar dalam batinnya dia, yang merusak kalbunya dia dalam bentuk su'ul qasd, niatan-niatan yang jelek, niatan yang gak ikhlas, tendensi pribadi, tendensi duniawi yang diharapkan perkara dunia, harta, tahta dan yang lain-lainnya, sehingga pada batinnya dia punya amal-amal yang tersembunyi, hanya Allah yang tahu dan pelakunya, orang lain tidak tahu. Yang dengan amal jelek yang batin ini merusak semuanya. Dan yang mengerikan, ikhwan fillah na'azakumullah, dampak negatif errornya itu di akhir hayat. Barakallahu fikum. Di akhir hayat. Tanpa dia sadari, di ujung hayatnya berubah. Ternyata dia mati di atas perubahan tadi. Su'ul khatimah. Ancamannya finnar. Masalah kalbu. Hati-hati. Tawabal. Al-Mu'adzin yu'adzin. Barakallahu fikum. Adhan terlebih dahulu. Tapi barakallahu fikum. Itu dua poin. Poin yang pertama, ala ilmin. Istiqomahnya di atas ilmu. Istiqomahnya sesuai dengan perintah Allah Jalla wa'ala. Istiqomahnya sesuai dengan al-haq. Dan yang kedua, ikhlas niatnya dalam istiqomah. Betul-betul dia perbaiki hatinya. Istiqomahnya dia lillahi ta'ala. Tidak ada tendensi pribadi, tidak ada tendensi duniawi, tidak ada niatan-niatan jelek dalam perkara yang batin, murni, tulus dalam beristiqomah. Ini pondasinya. Kiat yang ketiga, barakallahu fikum, yang disebutkan dalam hadis yang saya bacakan di atas. Hadis dalam Sahih Muslim dari sahabat Abu Hurairah. Namanya al-muqarabah. Qaribu wa saddidu. Perintah tasdid sesuai dengan al-haq dan keistiqomahan digandengkan dengan perintah muqarabah. Perintah muqarabah digandengkan dengan tasdid tadi. Apa tadi mana muqarabah? Qasdun la ghulu wa la taqsir. Di dalam engkau mentaati Allah Jalla wa'ala, di dalam engkau menetapi ketaatan kepada Allah, bahasa simpelnya, dalam beristiqamah harus qasdun, pertengahan dengan bimbingan sunnah. Jangan ada ghulu dalam ketaatan kamu, jangan ada taksir pada ketaatan kamu. Ghulu itu melampaui batas syariat. Taksir kuat dari batasannya. Ya, dalam beristiqamah tidak boleh hulu. tidak boleh taksir. Al-ghulu barakallahu fikum dimaknakan oleh para ulama mujawazatul had, melampaui batas-batas syariat. Dengan amal-amal yang melampaui batasnya, itu ghulu. Termasuk ghulu ialah melampaui batas kemampuan dalam beramal. Semangat harus, sungguh-sungguh itu harus, namanya mujahadah. Tapi semangat dan kesungguhan tadi masih dalam batas kemampuan hamba. Ketika dia melampaui batas kemampuannya, saking semangatnya, melampaui batas kemampuan dia sampai dia tidak mampu lagi beramal, itu ghulu. Meskipun yang dia kerjakan itu amal kebaikan. Dicontohkan dalam hadis terkait dengan perkara ibadah, sholat, qiyamul lail, tarawih. Disebutkan dalam hadis Rasul Muhammad SAW pernah masuk ke Masjid Nabawi, didapati ada tali yang diikatkan di antara dua tiang. Tiang satu ke tiang satunya lagi. Liman hadza? Bunyi siapa tali ini? Qali fulana. Kenapa? Dia tusalli wa tusalli wa tusalli. Salat, salat, salat. Salat ketika dia capek, lelah-letih. Dia terus salat sambil bertelekan dengan tali tadi. Wah, capek yang luar biasa, ngantuk yang luar biasa, pegel yang luar biasa. Tapi tetap semangatnya membaca, memaksakan sholat. Sampai bertelekan seperti ini. Antum bisa bayangkan ya, antum capek yang luar biasa, entah habis kerja atau apa, malamnya antum sudah ngantuk-ngantuk, gak bisa menahan. Antum paksakan sholat sampai begini-begini. Mungkin tahu-tahu jungkir balik begitu ya. Sampai dia gak tahu apa yang dia baca, otaknya juga gak bisa mencerna apa yang dia ucapkan. Ngelantur-ngelantur, dia paksakan, itu namanya ghulu. Meskipun itu sholat, melampaui batas kemampuan Anda sebagai seorang hamba. Itu bukan namanya istiqomah, itu ghulu yang dikecam dalam Islam. Ada lagi ghulu yang melampaui batas syariat. Agama mengatakan A, kamu tambahi B. Itu melanggar syariat. Kalau taksir, kurang dari batasannya. Kepengen istiqomah, tapi berleha-leha. Tidak ada amal, tidak ada ibadah. Kurang perhatian dengan bimbingan syariat. Aku mau istiqomah, tapi mager dari ibadah. Jadi mager dia akhirnya. Malas gerak untuk beribadah. Tidak ada ibadahnya, tidak ada amal solehnya, dan segala macam. Om tu, omong doang. Iya, ya aku istiqomah. Aku akan beristiqomah. Istiqomah, istiqomah apa? Ya berkomitmen, komitmen apa? Kalau komitmen itu dikerjakan, bukan malah tidak mengerjakan bimbingan Islam. Itu namanya taksir, kurang dari batasannya. Nih, segini itu Islam. Kamu masih di sini, enggak ngapa-ngapain. Enggak mungkin bisa istiqomah kalau Anda tidak ada amaliyahnya, tidak ada ubudiyahnya, tidak ada semangat dalam beramal solehnya. Kurang dalam perkara amalia. Sehingga istiqomah harus muqarabah, wasatiyah, qasdun, tengah-tengah. Sikap yang pertengahan dengan bimbingan Islam, bimbingan sunnah, tidak melampaui batasnya, tidak kurang dari batasannya. Engkau ibadahnya pas dengan bimbingan sunnah. Yang ditekankan bukan bimbingan sunnahnya, tapi anti hulu, anti taksir. Istiqomah, yes. Ghulu, no, gitu loh. Istiqomah, yes. Taksir, no. Harus istabatul haq. Disebut dengan apa ini? Muqarabah. Difaham insyaAllah ya? Qaribu wa saddidu. Barakallahu. Ada satu poin lagi. Disebutkan oleh Syekh Al-Allamah Syekh Samahatul Wada Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah taala wa ra'ah dalam risalah beliau Ats-Tsabat 'ala Sunnah, Ats-Tsabat 'ala Sunnah, Istiqamah 'ala Sunnah. Membawakan poin-poin dari di antaranya dan menambahkan satu poin lagi. Apa itu? kiat untuk istiqomah itu. Beliau membawakan sebuah ayat dalam surat Hud 113. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Wala tarkanu ilalladzina zalamu fatamassakumun nar." Tadi kan fastaqim kama umirta, Hud 112. Babnya istiqomah. Di ayat yang setelahnya ada ayat ini. Itu satu kaitan. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Wala tarkanu ilalladzina zalamu fatamassakumun nar." Kamu jangan condong kepada orang-orang yang zalim itu, sebab kamu nanti akan disentuh api neraka, diancam dengan neraka. Ini larangan diletakkan setelah perintah istiqomah, fastaqim kama umirta. Hendaklah engkau wahai Nabi istiqomah seperti yang diperintahkan kepada kamu. Terus ayat berikutnya, wala tarkanu. Maka konsekuensi keistiqomahan min lawazim al-istiqomah, termasuk konsekuensi istiqomah, dan itu cara Anda bisa istiqomah, jangan condong, jangan punya kecondongan kepada orang-orang yang zalim. Ancamannya, Anda akan disentuh api neraka. Itu dalam bahasa manhajiyahnya, baro'ah, sikap berlepas diri dari orang-orang yang zalim. Dipahami ya? Jangan condong kepada orang yang zalim. Dalam tafsirnya, orang yang zalim, kaum musyrikin, ahlu syirik, orang-orang kafir. Ada lagi memaknakan umum semua yang zalim, musyrikin, orang-orang kafir, ahlul bid'ah, ahli maksiat yang menzalimi orang lain. Umum. Semua orang yang zalim, yang menzalimi hartanya orang, menzalimi kehormatan orang, menzalimi darahnya orang, yang zalim terkait dengan manusia, yang menzalimi agama Allah, itu adalah ahlul batil, orang yang menyimpang, yang menzalimi dirinya sendiri, ahlul maksiat. Semuanya masuk. Jangan condong kepada orang-orang zalim itu, orang yang jelek itu. Kamu akan disentuh oleh api neraka. Condong tidak boleh, apalagi melebihi itu. Condong tidak boleh, apalagi mencintai mereka, apalagi duduk bersama dengan mereka, apalagi berteman bersahabat dengan mereka, apalagi mengambil ilmu dari mereka. Tapi enggak boleh lagi. Itu konsekuensinya. Mafhumnya, pemahaman terbalik daripada ayat ini adalah diperintahkan untuk condong kepada ahlul haq. Namanya wala. Ada loyalitas, ada kecondongan, ada kecintaan. Dan itu ditujukan kepada orang-orang yang benar, orang-orang yang soleh, yang bertakwa. Dan jangan condong kepada orang yang zalim. Ada cinta dan benci. Ada loyalitas dan berlepas dari seorang. Itu juga termasuk kiat untuk istiqomah. Sehingga enggak semata-mata Anda berkutat pada Anda pribadi. Bagaimana amalku, bagaimana ibadahku, bagaimana dengan ilmu, das ilmu, bagaimana ikhlas dengan bimbingan sunnah. Jangan hulu, jangan kurang, enggak semata-mata ini. Ada kiat yang lebih penting daripada itu. Harus ada prinsip al-wala' wal-baro'nya. Cinta dan benci kamu harus benar. Tata hatimu, kecintaanmu, kecondongan kamu, ngefengnya kamu itu. Harus condong kepada orang-orang yang soleh, yang bertakwa, arul haq, arul sunnah, yang di atas sunnah. Dan jangan ngefen, jangan mencintai, apalagi lebih daripada itu, orang-orang yang zalim, ahli maksiat, arul bid'ah, kaum kufar, kaum musyrikin, jangan. Baru kamu punya keistiqomahan yang benar. Kita misalnya, dari sini, fanamitina azakumullah, pembahasan yang terkait dengan itu, yang namanya suhbah, ingat bab interaksi kan, yang namanya persahabatan dan pertemanan yang didasari cinta atau benci harus benar, dan itu sangat berpengaruh pada keistiqomahan Anda. Kalau Anda bersahabat, berteman, ngefans cinta karena Allah kepada orang-orang soleh, yang bertakwa, yang di atas sunnah, orang baik, itu akan mempengaruhi keistiqomahan Anda. Anda akan kokoh tegar bersama dengan mereka. Bitaufiq minallah wa hidayatillah wa ma'unati. Tapi kalau kamu condongnya pada orang yang jahat, yang jelek, kamu ngefainnya, cintanya, kecondongannya, teman duduknya, teman majelisnya, persahabatannya, pertemanannya, dan yang lain-lainnya, dengan orang yang jelek, orang yang jahat, orang yang limaksiat, orang yang fasik, ahli bid'ah, orang yang menyimpang, orang-orang kafir, musyrikin, dan yang semacam itu, maka istiqomah Anda akan tergerus, bahkan mungkin habis. Tidak bakal istiqomah. Itu ancaman penyimpangan. Harus ada prinsip ini. Dipahami ini? Nah, itu kenapa dalam hadis mengatakan, al-mar'u ala dini khalilihi, faliyandur ahadukum man yukhalil. Orang itu tergantung agama sahabat karibnya. Maka lihat dengan siapa dia bersahabat karib. Persahabatannya bersama dengan kaum mukminin, orang yang mukmin, arudin, arusal taqwa, dan jangan dengan orang yang zalim. Sangat mempengaruhi istiqomahan Anda. Kepengen istiqomah, bersahabatlah dengan orang yang saleh. Kepengen istiqomah, bergabunglah dengan orang yang saleh, dan jangan bergabung dengan orang yang zalim. Barakallahu fikum. Selebihnya doa. Itu juga yang disebutkan oleh salah satu syekh, Rabi bin Hadi, doa. Jangan pernah melupakan yang namanya doa kepada Allah. Al-luju ilallah. Kembali kepada Allah. Bersandar kepada Allah. Memasrahkan semuanya kepada Allah. Memohon doa taufik wa hidayah kepada Allah. Tadi ikhtiar. Lengkapi dengan doa. Mohon hidayah. Mohon taufik. Mohon keistiqomahan. Ya. Bertawud dari semua penyimpangan, semua fitnah. Hakada. Dengan doa. Dengan luju ilallah. Setinggi apapun imanmu, seluas apapun ilmumu, sedalam apapun pengetahuan kamu, tetap harus kembali kepada Allah, doa kepada Allah, lujuk kepada Allah, mohon istiqomah hanya kepada Allah Jalla wa'ala semata. Itu silahul mukmin, senjatanya seorang mukmin. InsyaAllah ta'ala dengan ikhtiarat tadi, ikhtiar ini, itu yang syar'i, dilengkapi dengan doa dan lujuk ilallah, Allah Jalla wa'ala, dengan rahmatnya akan memberikan taufik pada masing-masing kita. Dengan taufik minallah, hidayah minallah. Akan bisa istiqamah ala sunnah. Istiqamah ala ibadah. Istiqamah ala amali salih. Barakallahu fikum. Dan mendapatkan yang namanya husnul khatimah. Thummal jannah. Dan ini diharapkan oleh masing-masing kita. Barakallahu fikum. Semoga demikian. Amin ya rabbal alamin. Pun cukup. Pun. Jam 7:30. Cukup insyaAllah ya. Paham kan? Jelas kan? Tinggal dipraktekkan aja kan? Itu yang susah. Nah, istiqomah untuk istiqomah. Barakallahu fikum. Semoga Allah memberikan kemudahan dan taufik. Barakallahu fikum. Yes, itu aja. Tidak ada sharing-sharing? Oh, gitu aja. Nah, jadi enggak di forum. Yakin? Khair insyaAllah. Semoga manfaat. نكتفي لهنا سبحانك وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بارك الله فيكم